Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Pernah Sayyidina Ali ditanya, "Siflana dunia. Wahai Sayyidina Ali, sifatkan kepada kita dunia." Faqala ma asifu min darin awwaluha ana wa akhiruha fana. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Man istaghna fiha futin wa man iftagara fiha hazin. Sifatkan dunia wahai Sayyidina Ali. Mau disifatkan apanya dunia, kata Sayyidina Ali. Dunia kita harus mengawali mendapatkannya harus susah payah, bekerja, banting tulang. Berapa banyak orang sakit karena susahnya bekerja. Akhir-akhirnya habis dunia itu. Salah satu kita tinggalkan atau dunianya meninggalkan kita. Mau disifati apa dunia? Halalnya aja dihisab di akhirat, haramnya menjadi adab. Mau disifati apa dunia? Yang kaya kena fitnah, banyak musuhnya, terancam, banyak yang akan mencuri harta, banyak yang merorong, banyak yang mau menipu, yang melarat, susah hidupnya. Gak bisa disifatkan, yang jelas jelek semuanya, kata Sayyidina Ali. Pandangannya Sayyidina Ali, kalau kita kan istimewa itu dunia. Ibn Mas'ud juga pernah mensifatkan dunia, menggambarkan dunia. Laisa min ahadin illa wa huwa dhaifun 'ala ad-dunya wa maluhu 'ariyah. Fa dhaifu murtahil wal 'ariyah mardudah. Orang ini hidup di dunia, memiliki harta, dia itu ibarat tamu. Hartanya ibarat titipan, barang titipan. Tamu sebentar lagi harus pulang. Barang titipannya harus diserahkan. Kita ini bertamu di dunia ibarat tamu. Masa tamu selama-lamanya? Tamu kan sebentar. Lah kalau selama-lamanya pindah namanya. Hartanya kita itu titipan. Artinya sebentar lagi kamu harus serahkan kepada yang memiliki. Kita juga begitu. Kita yang kita miliki itu titipannya Allah. Sebentar lagi kita serahkan sama Allah. Lah kita jadi tamu sebentar lagi harus berjalan. Gak boleh kita terus-terusan ada di sini. Karena itu jangan kita tertipu dengan dunia. Seorang Arabi pernah, dia tadi itu mendatangi ada sekelompok orang yang membuat kemah-kemah begitu, musafir istirahat di tengah padang pasir. Datang ke situ, wah dikasih makan. Setelah kekenyangan, waktu itu siang hari, cari naungan kemah, tidur ada di sebelahnya kemah-kemah mereka yang ada bayangan kemah tadi itu naungannya. Nggak lama musafir tadi, orang-orang musafir tadi itu mempersiapkan untuk meneruskan perjalanan. Dibongkar kemahnya, kena panas bangun dia. Kata dia, langsung keluar syair dari dia. Ala wa innamad dunya kadhilli thaniyatin wala budda yauman an nadhillaka zailu. Memang dunia itu persis bayangan ya. Bayangan rumah, bayangan kamu, bayangan bangunan. Sebentar lagi bayangan akan hilang pasti. Ibarat orang tidur sebentar lagi udah hilang bayangannya. Mungkin terbenam matahari enggak ada bayangan lagi. Ini hanya bayangan. Semu kehidupan dunia ini kehidupan semu, saudara. Karena itu jangan tertipu sama dunia. Terjadinya fitnah itu gara-gara dunia. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.